Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baik, seperti yang telah lalu sudah kita baca dalam ayat 11 itu beberapa ketentuan yang merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan sebagai bagian dari ahli waris. Ada enam bagian, ini jatah mereka masing-masing, dan itu masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Kita mulai dengan yang pertama. Yang kemarin kita katakan dapatnya disebutkan yang pertama itu adalah jatah anak perempuan. Walaupun awal disebutkan oleh Allah, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu haddil unthayain fa'in kunna nisa'an fa'uqatnatain falahunna thulutha ma tarak fa'in kanat wahidatan falahan nisfu. Ini yang duluan kita bahas. Kalau mereka sendirian, maka dia dapatkan setengah. Sekarang kita balik. Nah, mereka yang dapatkan jatah setengah. Setengah bagian. Setengah dari harta warisan. Mereka dapatkan jatah seperdua. Siapa mereka yang berhak? Ada lima golongan. Yang pertama, az-zawj. Dasarnya ayat berikutnya itu. Ayat ke-12, walakum nisfu ma tarak, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Nisf. Ayat 12. Itu dasarnya bahwa suami dapatkan setengah. Tapi tentu ada syarat. Suami dapat setengah seperti dalam ayat kalau tidak punya anak, si istri tidak punya anak. Tidak punya anak dan ke bawah. Si istri tidak punya anak, kemudian tidak punya apa, cucu dari anak laki-lakinya, terus ke bawah. Itu dia dapat setengah. Illam yakun lahunna walad. Kemudian golongan yang kedua, albint, anak perempuan. Tentu juga ada ketentuannya. Yang pertama, tidak ada saingannya. Ini menjadi asobah. Tidak ada saingan yang menjadi asobah. Siapa saingannya? Saudaranya. Tidak ada saingannya selain apa? Sebagai asobah. Yaitu saudara-saudaranya, saudara kandungnya. Kalau dia punya saudara kandung, lidzakari mithlu hadzil unthayain, itu dasarnya. Ini anak perempuan, itu nasnya tadi ya disebutkan, wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu. Itu dasarnya. Itu tapi dua syaratnya. Yang pertama, dia tidak punya saingan yang ini menjadikannya asobah, yaitu saudara-saudara kandungnya. Yang kedua, tidak ada saingan yang setingkat dengan dia. Kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya tidak ada musyarakah. Tidak ada yang bersama dia. Siapa? Saudara perempuannya. Memilihkan kalimat ya, diksinya ini yang repot. Kalau dalam yang pertama tadi ada mul muassib. Muasib ini yang membuat bint ini jadi asobah bersama pelakunya ini, muasibnya ini. Ya, menjadi nasib. Itu saudara laki-lakinya. Nah, yang kedua ada mul musyarikah, enggak ada yang menyaingi dia. Yang enggak ada yang sederajat dengannya, sama dengannya, itu saudara kandungnya. Nah, tentu ingat dalam ayat tadi, kalau dia berapa? Dia ada saudara kandungnya, apa jadinya dia? Nah, jadi 2/3. Paham ya? Jelas nak? Kalau enggak ada saudara laki-lakinya, dia dapat setengah. Tapi kalau ada, lidzakari mithlu hadzal unsayyi. Kalau enggak ada saudara perempuannya, dia dapat setengah. Tapi kalau ada saudara perempuannya, jadi 2/3. Sampai sini jelas ya? Yang berikutnya, yang ketiga, bintul ibn. Anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibn istilahnya. Nanti terus ke bawah itu cicit. Nah, syaratnya ada 3 syarat. Yang pertama adamul muasib seperti tadi. Tidak ada saudara laki-lakinya. Karena kalau ada saudara laki-lakinya, jadi lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Macam sekarang misalnya, ana ya, cucu perempuannya dari Muhammad, dari Abdul Ahmad, dari Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Malik, dari Hamid ya. Ke bawah itu cucu mereka, anak perempuan dari mereka. Nah, mereka meninggal, itu cucu. Nah, kalau ada saudaranya seperti sekarang ini, dia punya saudara, nah itu nanti jadi lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Nah, itu yang pertama, adamul muasib, enggak ada yang membuatnya menjadi asabah. Yaitu saudara laki-lakinya. Yang kedua, adamul musyarikah tadi. Sama seperti di atas, tidak ada saudara perempuan, perempuannya enggak ada lagi bintul ibn yang lain. Tidak ada bintul ibn yang lain. Kenapa? Kalau ada, ya jadi 2/3. Tapi yang ketiga yang penting, tidak ada adamul far'i al-warif al-a'la minha. Tidak ada farak. Farak ini artinya cabang. Cabang ini maksudnya terkait dengan si mayat, hubungannya dengan si mayit. Ada mulfar il waris a'la minha, a'la dari bintul ibn. Lebih tinggi dari bintul ibn. Siapa yang lebih tinggi? Di atasnya tadi siapa? Al-bint, bibinya. Ya. Sahih? Bibinya. Anak perempuan dari si mayit. Anak perempuan dari si mayit. Jadi sekarang ana punya anak berapa? 14 ya. Baik, ini ada Fatimah, ada Aisyah, ada Zainab, ada Mukultum, ada Sarah. Satu saja dari yang perempuan ini ada, walaupun misalnya Muhammad punya anak perempuan, itu kan cucu anak berarti kan? Ya, cucu anak. Meninggal mereka, tapi ada, masih ada satu di antara empat ini, Zainab misalnya, dia gak dapat setengah. Paham? Dia gak dapat setengah. Nanti dapatnya berapa? Jelas? Jelas ya? Jadi kalau misalnya masih ada Zainab, masih ada Fatimah, anak perempuan Muhammad gak dapat. Paham ya? Baik. Yang keempat, al-ukhtu syaqiqah. Al-ukhtu asyaqiqah, saudara kandung si mayat. Al-ukhtu syaqiqah, saudara kandung si mayit. Saudara kandung si mayit. Ana, ukhti, fitriah, ya. Adik perempuan ana, kami bertiga. Ana, adik perempuan, adik laki-laki. Dia dapat setengah harta ana kalau ana anak orang kaya. Paham ya? Dia dapat setengah karena dia sendirian. Ya. Kami bertiga. Ya, waktu syakika di sini, nah, dapat jatah setengah dari harta. Tapi ketentuannya apa? Pertama, ada mul musyarikah. Tidak ada saingannya. Siapa saingannya? Saudara laki-lakinya. Kalau tadi kami bertiga, berarti kan ada adik laki-laki. Ada mul musyarikah. Enggak ada yang menyaingi dia, yang menyamai dia musyarakah. Tidak ada yang bersekutu dengannya. Siapa? Yang laki-laki, saudaranya. Entah laki-laki atau perempuan. Nah. Baik, sama ya. Yang ini kalau ini musyarakah laki-laki perempuan, saudara perempuan juga yang lain. Ada mul muasib. Ini saudara laki-laki. Syakiki, adik kandung laki-laki. Nah. Kalau meninggal, tinggal yang perempuan, dia dapat setengahnya. Adik enggak. Ada mul muasib namanya, ya. Ada mul muasib, ada saudara laki-laki kandung si mayat. Yang ketiga, ada mul aslil waris minat dzukur. Ada mul asl, tidak ada asal. Asal itu pangkal, berarti orang tua si mayit dari laki-laki bapak terus ke atas. Adamul aslil wa waris, tidak ada asal. Ini pangkal ahli waris. Jadi artinya si mayat ini tidak meninggalkan bapak. Nah, baru si adik perempuannya dah dapat. Kalau dia masih mempunyai bapak, adik perempuannya enggak dapat. Ya, minat dzukur dari kalangan laki-laki, bapak, kakek, terus buyut. Yang keempat, ada mul far'il waris. Si mayit tidak punya anak. Ada mul far'. Tidak punya anak. Si mayit tidak punya anak. Baru dia, si saudara perempuan ini dah dapat. Kami bertiga misalnya kan. Yang laki-laki kecil sudah meninggal misal. Nah, terus tinggal anak dengan adik perempuan. Anak enggak punya anak, meninggal semua. Bapak ada meninggal. Adik dapat setengah. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian yang kelima, al-ukhtu li'ab. Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Nah, ini sekarang lihat anak dengan ya, keluarga. Saudara perempuan saya, kalau ini nyontokannya gini, ini. Abdul Aziz misal, mana Abdul Aziznya? Ya, nah, saudara perempuannya seayah siapa? Fatima, paham ya? Nah, itu semua saudara perempuannya seayah. Nah, seperti itu. Nanti kalau khutbah, ya, khutbahnya jadi saudara perempuan saya dari anak-anak. Ya. Apa ya? Untuk Zakaria. Taib. Tapi syaratnya ada lima. Yang empat syarat itu syarat ukhtu syaqiqah tadi. Semua ukhtu syarat tentang ukhtu syaqiqah berlaku. Itu syarat untuk ukhtu li'ab. Dah. Tambah satu syarat penting. Syarat yang penting untuk al-ukhtu li'ab itu adamul asyqa wasyaqaik. Orang yang meninggal ini tidak punya saudara kandung. Tidak punya saudara kandung laki-laki dan perempuan. Barulah dia ukhtul li'ab, saudara perempuan seayah ini dapat bagian. Tambah lagi dengan 4 syarat di atasnya tadi, ya, enggak punya musyarikah. Kalau punya musyarikah, akhun li'ab berapa dapatnya? Ya beda. Ada mu'asib, ya. Ada fa'aslul waris, ada mu'far'ul waris. Nah, itu penting. Nah, tambah kartu, tidak ada saudara kandung si mayit, laki ataupun perempuan. Dia dapat berapa? Setengah. Dan tidak mungkin bersatu, ini bergabung, pemilik hak yang dapatkan setengah ini, ya, yang mendapatkan setengah ini, kecuali dua. Ya, dua. Artinya dari 4, dari 5 golongan ini, dari 5 golongan ini, dua diantaranya yang bisa, hanya dua. Dan ini terbagi dua nanti, dua yang bisa mendapatkan sama-sama setengah. Ya, yang pertama si mayit meninggalkan, ini seorang wanita meninggalkan seorang suami dan seorang saudara kandung perempuan. Seorang wanita fulanah meninggal dunia, meninggalkan suami dan seorang adik kandung perempuan. Udah. Nah, enggak punya anak, enggak punya yang lain, enggak punya orang tua, enggak punya. Nah. Dah, itu dapatnya setengah, masing-masing setengah. Saudara perempuan dapat setengah, suami dapat setengah, enggak punya anak. Paham ya? Itu cantum. Nah. Yang kedua, si fulana meninggal, ya, mati, wafat, meninggalkan seorang suami dan saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Nah, cuma itu, dua bentuk ini yang dapatkan, masing-masing dapat setengah. Masing-masing ini yang dapatkan setengah. Jelas ya? Nah, itu yang bagian dapatkan setengah. Nah, kasih soal nanti pekan depan kita kerjakan sama-sama. Tak kasih soal, kita kerjakan di pekan depan sama-sama. Enteng tapi berisi. Halik, seseorang meninggal dunia, meninggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn, nah, ringkasnya gitu. Satu bintun, satu bintu ibn, satu syakikah, satu saudara kandung perempuan. Nah. Soal kedua, seorang wanita meninggalkan suami, meninggalkan seorang suami, saudara kandung perempuan satu, syaqiqah ya, berarti satu, wa ukhtu li'ab, wa ukhtu li'ab, saudara perempuan seayah. Soal terakhir. Yang ketiga. Seorang wanita meninggalkan satu suami, satu anak perempuan, dan satu anak laki-laki. Pekan depan insya Allah kita baru boleh, insya Allah boleh pekan depan dibawa papan tulisnya. Itu ya, tiga PR. Lanjut. Itu tadi yang setengah. Sudah disebutkan berapa? Yang urutannya itu sintain, kemudian thulutha, 2/3. Yang berhak menerima 2/3. Ada 4. Yang pertama al-banat. Dalilnya itu tadi dalam ayat ke-11, falahunna thulutha ma tarak. Fa in kunna nisaan fawqatnatain. Kalau dia wanita lebih dari 2 ke atas, thulutha ma tarak, berarti 2/3. Dah. Nah, syaratnya yang pertama jumlahnya 2 atau lebih. Anak perempuan ini 2 atau lebih. Yang pertama. Ayyakunna isnatain fa'aksar. Yang kedua, adamul mu'assib. Tidak ada yang membuatnya jadi asabah. Siapa? Saudara laki-lakinya. Dua anak perempuan, tapi ada anak laki-laki satu. Tidak bisa dia jadi 2/3. Nah, paham ya? Ada anak perempuan 2, ada anak laki-laki 1, atau anak laki-lakinya 2, ya muasib, jadi enggak bisa 2/3 lagi. Kita belum bicara tentang mahjub ya, yang terhijab, nah, nanti lah sebab-sebab warisan ya. Di antara sebab-sebab warisan itu yaitu punya ya pernikahan. Makanya meninggal dapat pasangan kaya, masya Allah dapat warisan. Kalau pasangannya miskin, warisannya apa? Utang. Atau enggak dapat harta, ya gigit jari. Nasallallahu alaihi. Yang kedua, banatul ibn. Nah, itu tentunya tentuannya seperti itu. Banatul ibn. Cucu perempuan dari satu anak laki-laki banyak. Misalnya Muhammad meninggalkan punya anak perempuan berapa gitu. Nah, tiga syaratnya. Dia dapatkan 2/3 dengan ketentuan 1. Seperti tadi, jumlahnya apa? 2 atau lebih. Sama seperti di atas, ada mul mu'assib. Tidak ada ibnul ibn di situ. Yang ketiga, sama seperti dalam bintul ibn. Adamul far'il waris a'lam minhunna. Tidak ada farak yang lebih tinggi dari mereka. Sudah. Itu yang dapat 2/3. Yang ketiga, akhawat syaqa'iq, punya saudara perempuan banyak, saudara kandung. Siapa yang punya 2 atau lebih di sini, saudara kandung yang perempuan? Antum ya, Khalid punya saudara perempuan banyak? 3, 2, 3, masya Allah. Nah, ini masuk sini. akhwat syaqaik. Nah, dari antum mereka dapat 2/3. Ya. An yakuna itsnain fa'akthar. Jumlahnya 2 atau lebih. Tapi syarat kedua ada mulfar'il waris, enggak ada fara'. Ada mulfar'il waris, enggak punya anak. Yang ketiga, ada mul aslil waris minad dzukur. Aslul waris, pangkal, ini orang tua dari pihak laki-laki. Jadi bapak dia enggak punya lagi. Yang keempat, ada mul muassib. Udah. Yang keempat, akhwat li'ab. Akhwat li'ab. Syaratnya mirip dengan yang ukhtun li'ab, cuma bedanya an yakuna aktsar itsnatain fa aktsar. Terus sisanya sama seperti itu tadi. Enggak ada syaqaiq wa asyqa. Ya, kemudian syarat-syarat yang ada di akhwat syaqaik itu berlaku semua. Ya, ada mul far'un waris, ada mul asl waris minadz dzukur, ada mul mu'assib. Ya, udah. Ya. Contoh soalnya nantilah. Yang setengah dulu ya. Yang setengah dulu. Baik, dua dulu ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Coba kita lihat ke kitabnya. Atau menyebutkan tentang anuannya dulu. Asbabu al-mawarif, sebab-sebab pewarisan. Sebab-sebab pewarisan itu ada 3. Sebab-sebab pewarisan ada 3. Yang pertama nikah. Yang kedua al-wala. Yang ketiga an-nasab. Yang ketiga nasab. Pernikahan, wala, nasab. Nikah sama nasab jelas ya. Jelas. Ini anak. Nah, ini nasab itu juga dari hasil pernikahan yang sah. Ya. Yang di luar nikah enggak punya warisan. Enggak dapat warisan. Bahayanya zina. Ya. Masyaallah salam. Baik. Al-wala di sini yakni hubungan dalam bentuk perbudakan. Ya. Perbudakan, ya. Anak punya budak, anak bebaskan. Ya, anak bebaskan, maka kalau meninggal budak ini anak pewaris. Kalau budak ini meninggal, anak pewarisnya. Karena anak yang membebaskan. Budak orang lain, budaknya misalnya budaknya Pak Zakaria. Anak beli, anak bebaskan. Wala budak itu untuk anak. Walaupun itu milik budak Pak Zakaria. Paham? Nah, jelas, itu walaknya. Itu namanya wala. Tapi budak ini enggak bisa menerima warisan. Nah, paham ya? Walaupun dia dibebaskan, tapi dia enggak bisa menerima warisan. Dia menerima warisan orang yang membelinya dan memerdekakannya. Yang memerdekakannya. Nah, seperti kisah siapa? Barirah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Walaknya untuk siapa? Untuk Bunda Aisyah, karena beliau yang membebaskan. Tapi Barirah enggak bisa menerima warisan. Baik, itu tadi sebab. Sekarang penghalangnya. Penghalang yang paling utama yang harus diingat, ikhtilafud din, perbedaan agama. Perbedaan agama enggak bisa saling mewarisi. Berbeda agama yang musyrik, majusi, nasrani, yahudi, buddha, semua tidak bisa saling mewarisi dengan yang muslim. Mereka silakan mewariskan sendiri. Nah, makanya ya, ingat-ingat itu kalau masih ada kerabat kita, apalagi orang-orang tua yang masih ya, berusaha untuk dia kembali ke fitrahnya. Aslinya sebagai manusia itu lahir dalam keadaan bertauhid. Muslim. Ya, semua manusia itu lahir dalam keadaan mereka itu keturunan Adam itu muslim. Allah sendiri yang menyebutkan dalam hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa, dalam keadaan lurus. Fajtalathum syaitan asyayatin, tapi syaitan yang menyeret mereka. Akhirnya ada manu majusi, nasrani, yahudi, dan semua asalnya mereka muslim. Makanya ketika kaum muslimin misalnya berkuasa jihad itu bukan bukan dalam memerangi mereka, bukan karena bencinya kepada manusianya, tapi justru untuk mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Itu esensi jihad, dakwah atau utama. Walaupun itu adalah mungkin orang tuanya, mungkin ayahnya. Baik. Yang kedua, riq, perbudakan, itu menghalangi menghalangi pewarisan. Dalam satu keluarga misalnya, suami jadi budak. Ada, terjadi. Nah, kisah Barirah itu tadi. Suaminya, si Barirahnya merdeka, suaminya jadi budak masih. Enggak bisa mewarisi. Bapak punya anak, Masya Allah, Masya Allah, baik. Tapi anaknya jadi budak. Enggak bisa mewarisi dari bapak, bapaknya. Atau sebaliknya, bapaknya jadi budak, enggak bisa diwarisi oleh anaknya. Baik, gitu ya, perbudakan. Kemudian, nah, pembunuhan. Pembunuhan. Si ahli waris membunuh, membunuh orang yang mewariskan harta. Nah, bapaknya udah tua sekali, kaya kok lama sekali matinya. Na'udzubillah. Ya. Ini. Ada istilah kaidah itu, nah, saya, nah itu tidak mulai. Kalau tadi ikhtilafuddin disebutkan dalam riwayat, la yarithul kafirul muslima walal muslim kafiran, tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir, orang kafir mewarisi orang yang muslim, dalam sebagian riwayat. Baik. Baik, itu dulu ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.